Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan sore kali ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk kembali berbekal sebelum kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita niatkan belajarnya kita ini satu untuk ilmu, dua untuk amal, tiga untuk mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk hanya beribadah kepadanya, maka orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang mudah beragama dengan baik. Ya. Oleh karenanya Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak Al-Sahihain, beliau meriwayatkan hadis dengan lafaz, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa innallaha yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib wala yu'til imana illa man yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagi akhlak-akhlak kalian. Membagi-bagi akhlak-akhlak kalian. Yang ini suka marah, yang ini suka sombong, yang ini suka rendah hati, yang ini dermawan, yang ini pelit, yang ini begini, yang ini begitu. Perangai-perangai itu dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mendapati dirinya memiliki perangai yang tidak sesuai syariat, jangan pasrah. Dirubah. Bongkar. Ganti. Takassuban. Bersungguh-sungguh merubah dari apa yang menjadi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seseorang mengatakan ini memang sudah watak saya. Betul, wataknya jenengan. Tapi jenengan kalau bisa mentaati Allah, bersabar menghilangkan watak tersebut, naam akhlak tersebut, walaupun sesekali muncul. Walaupun sesekali apa? Muncul. Naam, Anda, engkau, bapak, ibu ini akan mendapatkan pahala yang banyak. Wa innallaha kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah telah membagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Perangai itu dibagi-bagi oleh Allah, sebagaimana rezeki juga dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita, sesama kita itu kadang menjadi ujian dan cobaan. Ya, menjadi ujian dan cobaan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada yang Allah cintai dan kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Jadi tidak serta-merta seseorang itu muslim, mukmin, muttaqi, lalu dia menjadi orang kaya raya atau sebaliknya. Dia menjadi orang yang susah dalam urusan keduniaannya. Dan tidak pula serta-merta seseorang dengan kekufurannya, kemunafikannya, menjadi ahlul bid'ah, menjadi ahlul dalal, menjadi orang yang sangat membangkang di dalam Islam, mulhidun, zanadiqah, lalu dia menjadi orang kaya. Menjadi orang yang menikmati dunia, tidak juga. Ada juga orang-orang yang sudah sesat, salah, miskin lagi. Nah, wal'iyadu billah. Ya. Tapi, wala yu'til iman illa mayyuhib. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keimanan. Di dalam lafaz lain, yu'ti din, agama. Dan tidaklah Allah memberikan keimanan. Dalam lafaz yang lain memberikan agama. Ya. Kecuali orang-orang yang Allah cintai. Kecuali orang-orang yang Allah cintai. Walaupun kita tidak bisa memastikan cinta Allah kepada kita, kita cukup bahagia dan senang melihat tanda-tanda itu ada. Kita bisa sholat maghrib. Apa itu bukan dicintai oleh Allah? Nah, secara lahiriah orang yang mau sholat maghrib itu orang yang soleh. Orang yang soleh. Setelah itu kita belajar. Walhamdulillah, ni'mat azimah. Kalau seandainya dalam sehari ini tidak ada nikmat kecuali ibadah-ibadah itu saja, sudah cukup. Karena tidak ada musibah yang lebih mengkhawatirkan seseorang kecuali dalam hal agamanya. Entah dia meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang sunnah, atau menerjang yang haram. Melanggar yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua kesusahan. Semua apa Pak? Kesusahan. Musibah. Sesuatu yang tidak enak. Sebabnya adalah dosa. Sebabnya adalah apa? Dosa. Sekadar dosa kita, sekadar itu pula. At-tadayyun tad'uf. Kualitas agama kita menurun. Jadi sekadar dosanya seberapa, ya agamanya segitu turun. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kalian dari kesusahan, kesulitan, sesuatu yang tidak nyaman, apapun itu, maka sebabnya adalah dosa-dosa tangan-tangan kalian. Tangan saja enggak, lisan juga bisa berbuat dosa. Hati juga bisa kejam dosanya. Ya. Anggota tubuh. Maksudnya fabima kasabat aydikum, perbuatan dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan sebenarnya Allah sudah banyak memaafkan dari kesalahan kalian. Bisa dipahami sampai sini ya? Dosa kita itu kalau diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, imbang. Jadi dosanya segini, terus imbang azabnya, kita itu udah habis, gak ada di muka bumi ini. Nah, di malam kali ini pelajaran kita al-adab al-mufrad terkait dengan dosa. Terkait dengan apa? Dosa yang harus kita hindari agar agama kita itu baik. Orang masuk surga itu dengan dua, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Taqwallah wa husnul khuluq. Apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita kerjakan, begitu kan? Yang haram kita tinggalkan, yang makruh tidak kita remehkan, yang mubah kita lakukan dengan yakin itu halal dan tidak berlebihan. Wa husnul khuluq. Takwa tadi urusan kita dengan Allah. Kalau digandengkan dengan husnul khuluq ya. Kalau digandengkan dengan husnul khuluq. Kalau umum husnul taqwallah berarti mengandung hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan hamba. Tapi karena jejer ini di dalam lafaz hadisnya apa? Jejer. Ya. Naam, digabungkan dua ini. Taqwallah, maka hubungan kita dengan Allah harus baik. Harus baik. Enggak perlu orang lain tahu. Oleh karenanya kita tidak perlu riya, tidak perlu sum'ah. Tidak perlu orang lain tahu kita baik. Ya. Karena wewangian itu akan tembus ke hidung-hidung orang. Walaupun kita tidak menyiarkannya. ya, man akhlasa sariratahu faha abiru fadlih. Kata ulama Ibnul Jauzi rahimahullah, kurang lebih ucapan beliau, orang yang membenahi niatnya itu harumnya dia itu akan menyebar dengan sendirinya. Enggak usah kampanye, ya, enggak usah iklan-iklan. Wa husnul khuluq, dan apa? Kebaikan akhlak. Nah, ini yang akan kita bahas ini sangat berkaitan dengan kebaikan akhlak, ya. Karena tidak dibenarkan orang yang katanya agamanya bagus, rajin ibadah, tapi akhlaknya nol. Tapi akhlaknya nol. Ini konslet, ya. Ini konslet, enggak nyambung. Karena husnul khuluq adalah buah dari hati yang baik, manhaj yang baik, pemahaman yang baik. Kalau Anda benar-benar paham bifahmi salafis salih, kalau Anda benar-benar baik agamanya, pasti akan keluar akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Apa sih yang dimaksud? Ya yang kemarin, birrul walidain. Apa? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Pembahasan kita adalah dosa yang sangat besar ketika kita durhaka kepada orang tua kita. Walaupun kita tua, walaupun kita sepuh, tetap kan punya orang tua. Imma masih ada, wa imma sudah tidak ada bersama kita. Artinya pembahasan ini bukan untuk anak TK, bukan anak remaja. Ya. Semua umur. Semua apa? Semua umur. Tidak ada yang lebih berjasa dalam kehidupan kita setelah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, melainkan orang tua kita. Nabi s.a.w. saja ketika diperintahkan untuk berdakwah, disebut khusus kerabatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerabat-kerabatmu. Bisa enggak kita punya bule, Pak Le, Pak De, Bude kalau enggak punya bapak ibu? Bisa? Tongol gitu kita lewat pohon pisang gitu terus muncul kita gitu. Ya tidak akan punya Pak De, tidak akan punya Bude. Jalur sedulur, sederek, saudara lewat orang tua. Lewat apa? Orang tua kita. Maka menjadi sesuatu yang sangat haram. Sangat haram ya bahasanya ya. Sangat haram kita durhaka kepada orang tua kita. Nabi SAW telah bersabda yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Diulangi ya Pak. Diulangi. Kemungkinannya satu kan? Wis kelalen. Kemungkinannya satu ya. Wis kelalen. Ya, nah, jadi kita ulangi saja. Ma min zambin ajdaru ayu ajjala li sahibihi al-uqubatu ma'a ma yuddakharu lahu minal baghyi wa qati'ati rahim. Tidak ada satupun dosa yang lebih wajar dan pantas untuk disegerakan hukuman untuk pelakunya di dunia maksudnya, disertai dengan azab yang diakhirkan di akhirat double. Hukumannya apa? Double. Hukuman kok double? Ya, gaji double lah kepenak ya. Ini tuh hukuman dobel. Masya Allah. Minal baghi. Dari kezaliman. Dari apa? Kezaliman. Apapun jenis kezaliman. Itu kita jangan merasa aman dari diazab dunia akhirat. Walaupun orang yang kita zalimi itu orang kecil ora bakal bisa ngomong, enggak bakal bisa membela diri, tidak punya advokat, tidak punya pembela, tidak punya harta yang dengannya dia membela diri. Hati-hati. Ya. Latu addunal huquqa ila ahliha, kata Nabi alaihi salatu wasalam, hak-hak orang yang dizalimi itu akan dikembalikan. Hingga kambing yang tidak punya tanduk pun, yang dulu di dunia dizalimi, diseruduk. Besok yang nyeruduk itu, kambing bukan manusia ini, kambing akan dibalas terlebih dahulu sebelum dijadikan debu-debu surga. Apalagi manusia. Kalau kambing kan tidak ada kemungkinan masuk neraka loh. Kambing itu tidak ada kemungkinan masuk neraka. Kalau manusia, besar kemungkinannya. Kambing kan orang bisa ngomong ya, gak bisa membela diri, paling gak bisa nembek-mbek gitu aja. Manusia yang gak bisa ngomong karena merasa orang kecil, dizalimi, ditindas, besok akan dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan semena-mena, mentang-mentang, ya mentang-mentang apalah terserah. Karena kadang-kadang orang sombong itu sebenarnya kayak balon. Orang duwe apa-apa, dicoblos ya hilang. Ya. Nah, kayak iblis, itu kan sebenarnya bukan lebih baik dari Adam, enggak. Ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Itu ujare dewa. Ya. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Siapa yang setuju api lebih baik dari tanah? Itu kan klaim sebelah. Klaimnya siapa? Iblis. Kadang-kadang orang sombong tuh kayak gini. Ya. Tidak ada sesuatu yang dia sombongkan atau patut untuk disombongkan, tetap sombong. Lihub. Karena jeleknya hati dia. Ya. Jangan mentang-mentang karena Allah akan membela orang zalim. Aku akan bela orang zalim, kata Allah. Aku akan bela orang yang dizalimi. Ya. Saya ulangi. Aku akan membela orang yang dizalimi walaupun ada jeda. Walaupun ada apa? Jeda. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Tidak ada dosa yang lebih wajar untuk disegerakan hukumannya bagi pelaku di dunia, ma mayuddakharu lahu, ditambah hukuman yang disimpan jadi double, minal baghi, dari apa? Kezaliman. Ya, hati-hati dari kezaliman. Harta orang, darah orang, kehormatan orang, ya, darah orang, harta orang, kehormatan orang. Hati-hati. Barakallahu fikum. Sampai pun orang kafir, ini enggak boleh zalim sama orang kafir. Apalagi orang muslim. Ya, orang kafir itu enggak boleh dizalimi. Ya. Nah, Nabi bersabda apa? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, tidak akan mencium bau surga. Man qatala zimmiyan, barang siapa yang membunuh kafir zimmi. Kafir. Kafir. Lalu bagaimana muslim? Sunni, salafi, wah. Lebih berat lagi. Lebih berat apa? Lagi. Wa qati'atir rahim. Dan dosa memutus tali silaturahmi. Orang yang durhaka memutus tali silaturahmi enggak? Banget. Ya. Banget. Sangat-sangat memutus tali silaturahim. Ini. Barakallahu fikum. Dosa durhaka ini hukumannya mengerikan, dan ada sesuatu yang dikhawatirkan menimpa anak karena luput atau kesalahannya orang tua dalam berdoa. Sebagai orang tua, ya walaupun kita belum tua banget, tapi kan sudah merasakan punya anak, berarti udah jadi orang tua. Kalau orang tua yang banget kan udah 60-70 udah punya anak, ya punya cucu, punya buyut, punya sanggah, ya pokoknya pengalamannya udah dalam banget urusan anak-anak ini, ya. Nah, kadang-kadang kan mendapati anak tingkah dan polanya itu membuat orang tua gemerget, marah sampai doa luput doanya. Bisa enggak? Manusia sih, manusia. Orang tua kita itu sesabar-sabarnya orang tua kita itu orang tua. Apa? Manusia biasa, manusia biasa. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatin lahunna." Tiga doa mustajab. La syakka fihin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul mazlum, doanya orang terzalimi. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang safar. Wa da'watul walidaini ala waladihima, dan doanya kedua orang tua atas anak-anaknya. Atas anak-anaknya. Ini doa buruk dan doa baik mustajab. Jadi kalau orang tua mendoakan anak luput, salah doanya, jelek, mustajab. Apa enggak takut kita didoakan orang tua? Ya. Apa kita tidak merasa khawatir dengan doanya orang tua kita? Ya. Sehebat apapun kita, itu karena orang tua kita. Kita sekarang katanya punya ilmu banyak. Katanya kita itu digemari orang. Katanya kita itu punya harta banyak. Katanya kita punya relasi mambrah-mambrah. Di mana-mana ngeling sama kita. Luar biasa. Rumah ya wis bingung sertifikatnya. Kebanyakan sih. Ya. Tanah ya sudah di mana-mana. Itu kalau gak ada orang tua, gak akan ada. Itu kalau gak ada orang tua tidak akan ada. Karena adanya nikmat yang melekat pada kita, itu sangat berkaitan dengan adanya kita. Dan adanya kita itu sebab dari kedua orang tua kita. Maka anak itu tidak akan bisa menang dari orang tua. Ya, tidak akan bisa menang dari orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua bukan kerendahan, kemuliaan. Kemuliaan. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak ibunya sudah meninggal, izin kepada Allah, "Ya Allah, aku minta diberi izin memintakan ampun untuk ibuku." Coba. Padahal kafirah, ibunya kafirah. Kemudian Allah tidak mengizinkan. Lah, kemudian Allah tidak mengizinkan. Sesuatu yang tidak diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam pada bab ini diberikan kan, ya, kepada kita untuk sementara. Kenapa untuk sementara? Karena waliyadzubillah kita juga bisa murtad, ya enggak? Kita bisa murtad. Jangan kita katakan aman ora bakal murtad. Kata siapa? Hati itu baina yadai baina na'am usbu' min asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, ya. Dengan kita merasa takut dari riddah, dari kemurtadan, kita akan melakukan upaya-upaya agar jangan murtad, ya kan? Nah, untuk sementara kita ini sekarang diberi nikmat. Diberi nikmat apa? Orang tua ada, muslim. Boleh kan didoakan berarti? Ya. Nah, maka jangan dilewatkan dengan kedurhakaan kita. Jangan dilewatkan dengan apa? Kedurhakaan kita. Kalau kita durhaka, kita menutup jalan-jalan kebaikan. Orang tua itu sangat mengharapkan anaknya. Sangat mengharapkan apa? Anaknya. Ya. Melebihi yang lain. Melebihi yang lain. Rela lapar, yang penting anak kenyang. Ya. Rela gak tidur, yang penting anaknya tidur. Ya. Rela orang tua itu sekolahnya gak tinggi-tinggi, tapi anaknya tinggi. Saya tidak mondok di pondok pesantren, gak apa-apalah, yang penting anak-anak. Ya. Bengkak, bengkuk, capek, cari biaya. Orang tua. Ya. Dari semenjak kita kecil. Ya. Nah, sampai kita lupa. Sampai kita apa? Lupa. Ini. Maka orang tua kita yang sudah di kuburan, jangan dilupakan. Didoakan. Jangan pernah telat. Jangan pernah apa? Telat. Ya. Doakan mereka. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita apa? Mati. Sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat membutuhkan doa kita. Mereka sangat membutuhkan doa kita. Jadilah anak saleh walaupun tidak dididik orang tua. Walaupun tidak dididik orang tua. Kalau di dalam hadis kan amalan Bani Adam terputus kecuali tiga, kan gitu ya. Sering ustaz-ustaz nyampein ya. Salah satunya apa? Walad saleh yad'ula. Anak saleh yang mendoakannya. Ya. Kalau ibu dan orang tua kita pendidikan agamanya kurang, akhirnya kita mengenal dakwah dengan sendirinya. Kan bukan kemudian kita beralasan tidak dididik orang tua. Gitu kan? Nah, kita alhamdulillah sudah umur 50 kok soleh. Ya udah, doakan orang tua. Doakan orang tua. Sebagaimana taburru walidayka yaburru laka auladuk. Dengan kita berbakti kepada orang tua, anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalas. Engkau akan apa? Dibalas. Ya. Kita sudah memondokkan anak, ya. Kita sudah berusaha, tiba-tiba anaknya futur, tidak semangat. Coba koreksi, jangan-jangan kita juga enggak berbakti sama orang tua. Ya, jangan-jangan, ya. Kita tidak berbakti dengan orang tua, akhirnya kita pun diberi ujian dengan anak kita. Bisa itu terjadi, ya. Kama tadi nutudan, sebagaimana kita berbuat, kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita berbakti, ya, mengharumkan nama orang tua, baik dengan ilmu kita, dengan amal kita, dengan harta kita, dengan muamalah kita yang baik, orang tua senang, selalu mengalir doa-doa mereka. Kuat kita dalam hidup. Kita kuat dalam hidup. Naam. Karena selalu didukung doa orang tua kita. Tuh, para nabi dan rasul itu kayak gitu. Nabi Ibrahim mendoakan Nabi Ismail terus. Ya. Para nabi itu mendoakan anaknya terus. Kenapa? Karena anaknya berbakti. Ya. Coba Nabi Ismail, ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim menyampaikan pada Ismail, aku bermimpi. Mimpinya kan wahyu ya. Aku menyembelihmu wahai Ismail. Mimpi nek nyembelih. Aku mimpi diberi wahyu oleh Allah untuk menyembelihmu wahai Ismail. Ismail anak soleh. Bukan mengatakan ya wis ora apa-apa, sembelih bae, siap. Enggak. Nabi Ismail mengatakan lebih luas dari itu. Ya abati if'al ma tu'mar. Lakukan semua yang Allah perintahkan kepadamu. Jangankan cuma disembelih, yang lain-lain juga siap. Yang lain-lain juga apa? Siap. Nah, maka Nabi Ibrahim selalu mendoakan Nabi Ismail. Karena bakti. Karena apa? Bakti. Seneng. Ya, anak itu kalau ngelesa, kalem, domongi gampang, enak, ada hati di orang tuanya. Orang tua itu walaupun punya anak 10, ini ada anak 1-2 yang nurut banget, itu didoakan terus. Didoakan apa? Terus. Barakallahu fikum. Nah, maka melihat kehidupan anbiya'i wal mursalin, mereka sangat mengamalkan ini. Mereka sangat mengamalkan apa? Ini. Nabi Muhammad SAW dengan cucunya, dengan anaknya. Dengan cucunya, dengan apa? Anaknya. Juga demikian. Ya, mendoakan Al-Hasan, mendoakan Al-Husain, cucu beliau. Ya, selalu dekat dengan anak-anaknya. Karena anaknya juga berbakti. Juga anaknya berbakti. Ini barakallahu fikum. Menyakiti orang tua sama saja menyakiti Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan untuk kita berbuat baik kepada orang tua kita, ya. Nah, berbuat baik lah ya, tidak, bukan tidak mengganggu, tapi berbuat baik. Maksudnya gimana ini, perbedaannya apa? Wis belilah wong tua jor bae jor, ya. Dunia ya wis akeh, urusan ya wis beres, pembantu ya banyak lah. Itu namanya ngejor, ya. Belum melakukan berbuat baik. Belum melakukan apa? Berbuat baik. Yang diperintahkan itu apa? Berbuat baik. Jadi kalau orang membiarkan, ini belum, belum mengamalkan. Kalau sampai menyakiti, ini memang parah banget. Ini memang parah banget. Nah, karena perintahnya adalah berbuat baik. Ya. Nah, ya itu pembantunya saya yang bayar loh. Ya. Mobilnya saya yang beli. Ya, bagus. Ya, jazakallah khair. Lanjutkan lagi. Ya, lanjutkan lagi. Datangi, telpon, WA. Ya. Nah, karena orang tua itu kadang-kadang kangen. Tapi terus seperti mementingkan anak. Seperti mementingkan anak. Padahal nangis dia. Aduh, pengen ini, pengen ketemu. Pengen ketemu anak. Pengen ketemu apa? Anak. Barakallahu fikum. Ini. Jadi demikian. Doa orang tua. Doa apa? Orang tua. Di antara yang perlu kita perhatikan, jangan sampai durhaka. Karena kalau sampai orang tua kita luput, doanya salah. Aduh. Ya. Mau menyalahkan orang tua. Kenapa orang tua bisa seperti itu? Gara-gara kita. Contoh, ya ini diberi contoh oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya panjang, tapi langsung saya singkat-singkat saja. Yang penting kan mudeng lah ya. Dibaca hadisnya lengkap juga kayaknya ora apal ora ya. Iya, malah tambah mumet. Nah. Jadi tidak ada, kata Nabi alaihi salatu wasalam, bayi yang lahir berbicara kecuali Nabi Isa ibn Maryam dan alaihissalam, dan bayi kasus Jurej. Ya, bayi kasus Jurej. Nah, bukan bayinya Jurej, bayi kasus Jurej. Nah, kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, bagaimana cerita bayi kasus Jurej? Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bercerita, Jurej kana rajulan rahiba. Jurej itu dulu laki-laki rajin ibadah. Fi sauma'atin lahu, di tempat peribadatannya. Jadi umat terdahulu itu kalau sholat harus di musolanya. Kalau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ya. Kalau lagi camping ya di hutan, kalau lagi healing-healing atau lagi plesir-plesir di pantai ya di pantai boleh, ya. Di padang pasir nggih monggo. Ya. Yang jelas boleh dan tidak harus di masjid. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jurej dulu laki-laki rajin ibadah menetapi tempat ibadahnya. Dan di bawah tempat ibadahnya Jurej itu, kalau dari sini gambarannya panggok lah ya, panggok. Kan bawahnya masih bisa ngiup ya, masih bisa istirahat di situ penggembala sapi. Penggembala apa? Sapi. Dan di sana ada perempuan yang suka, bahasa gampangnya maaf ya, pacaran gitu. Pacaran sama penggembala sapi itu. Berhubungan. Takhtalif. Tidak hanya sehari dua hari. Rutin. Ya, rutin. Bahasa gampangnya ya ngapel lah ya. Nah, begitu. Pada suatu hari, Jurej ini lagi ibadah. Lagi sholat. Jadi umat terdahulu sholat iya, sholat. Tapi sholatnya beda dengan kita tata caranya. Ya, jadi Nabi Musa, Nabi Ismail itu sholat. Ya, nah. Jurej! Dipanggil sama ibunya. Jurej! Jurej lagi sholat batin. Faqala fi nafsi. Ummi wa sholati. Ibuku apa lanjut sholat ya? Fara'ayu fira sholatah. Kemudian Jurej memilih untuk melanjutkan sholatnya. Ya, beringsung. Tapi sholat. Kan ada sisi syubhatnya. Kalau lagi temu kulapa dipanggil beringsung itu jelas negatif. Thumma sarakhat bi tsaniyah. Kemudian teriak lagi. Ummi wa sholati. Teriak yang kedua, lanjutkan sholat lagi. Kemudian yang ketiga, teriak lagi. Umiknya teriak. Jurej, Jurej. Ibunya teriak kan butuh apa gitu ya. Ummi wa sholati. Ibu apa? Sholat ya. Lanjutkan lagi. Udah tiga kali nih. Lalu ibunya luput. Ya. Ibunya apa? Luput. Ibunya kan belum tentu ngerti Jurej lagi sholat, ya enggak? Ngertinya ibunya ya, aduh ya. Bocah beringsung temen ya. Dipanggil tidak nurut-nurut. La amatakallahu ya Jurej hatta tanzura fi wajhil mumisat. Semoga Allah, ini doanya ini. Semoga Allah tidak mematikanmu wahai Jurej sampai engkau melihat wajah-wajah wanita-wanita nakal. Suman sorafat. Kemudian ibunya pergi. Luput gak ini? Luput. Ya, ibunya sampai luput. Nah. Benar. Qadarullah. Perempuan yang suka dengan penggembala sapi itu hamil. Setelah hamil, melahirkan. Orang-orang desa itu kan geger. Ini kok perempuan punya anak gak punya suami. Mimman ditanya. Ini anak siapa? Qadarullah. Allah takdirkan orang ini berdusta. Jurej katanya bilangnya. Jurej. Ya. Sahibu somah katanya. Itu yang biasa sholat. Di musola itu. Sauma. Naam, iya katanya perempuan ini. Akhirnya mereka menghancurkan. Ihdimu sauma'atahu wa'tuni bih. Hancurkan tempat ibadahnya Jurej. Bawa Jurej ke sini. Langsung bres. Ya. Langsung itu. Langsung hancur. Dikampak. Ya, hatta waqa'at. Sampai benar-benar hancur. Ya, rumah ibadahnya Jurej itu. Lalu Jurej diikat, ditangkap. Padahal enggak salah Jurej itu. Enggak tahu apa-apa Jurej. Ditangkap, tangannya ini ditaruh di leher. Hina banar, benar-benar hina. Di jalan melewati perempuan-perempuan nakal itu. Ya. Jurej lihat, tersenyum Jurej, kemutan, ingat doanya ibunya. alhamdulillah ibunya doanya enggak luput sampai mengatakan jangan sampai Allah mematikanmu sampai engkau berzina. Luputnya luar biasa kan? Ya. Alhamdulillah ibunya masih luputnya itu enggak parah banget gitu loh. Nah. Lah kalau ibunya itu awam juga. Ya. Saya doakan kamu melarat 7 turunan. Lah. Bisa primen gue, ya. Anak kok bisa-bisanya enggak mau nengok orang tua. Saya doakan bangkrut setiap usahanya. Ngeri enggak? Ngeri. Barakallahu fikum. Dikira ada orang hasad, ini ada orang hasad ini jadi sepi. Padahal kena donga, ya. Kena doa orang tuanya. Ini. Akhirnya Jurej lihat, tersenyum. Ya. Nam. Ketua di situ. Barakallahu fikum. Mempertemukan Jurej sama perempuan ini. Menurut kamu bagaimana? Ya ini anaknya Jurej. Jurej bilang, menurut kamu gimana Jurej? Ya. Nam, Jurej dengan penuh tawakal kepada Allah. Sudah gini, gak usah banyak ribet. Aina waladuhas sakhir. Bayi yang kecil itu bawa sini. Ya. Nam, kalau klaim-klaim. Ya, ini ngomong gak bakal selesai kan? Bukan saya. Kamu, bukan saya. Tes DNA ya belum ada. Ya, tes DNA ya belum ada. Dibawa. Ini Jurej memiliki keyakinan yang begitu sangat kuat kepada Allah akan ada jalan keluar. Akan ada jalan keluar di saat manusia tidak ada yang membelanya. Satupun. Makanya dosa qazaf itu dosa sangat mengerikan. Dicambuk 80 kali kalau tidak bisa mendatangkan bukti. Kalau orang nuduh, fulan berzina. Udah tersebar nih sekedung gede. Kabeh wis pada mudeng. Fulan berzina. Padahal enggak. Hancur enggak orang itu? Payu apa ora? Ora payu. Ya kan? Kehormatannya hancur. Padahal tidak melakukan. Dan membuktikannya kan sulit ya. Gimana ini saya enggak berzina kok? Maka orang yang menuduh orang lain berzina tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Dicambuk 80 kali. 80 kali. Termasuk mubiqat. Dosa yang membinasakan. Nah Jurej ini mau minta membela siapa? Rumah ibadah sudah dihancurkan reguduk bareng-bareng. Ya. Udah ditali. Perempuan itu juga. Ini dari kamu kok. Ini dari kamu. Nah, Jurej bertawakal kepada Allah. Al-yakin wa tawakul. Jurej mengatakan mana anak kecil itu? Nah ini dibawa. Lalu Jurej mengatakan. Man abuka, siapa bapakmu? Jurej tahu enggak kalau bayi bisa ngomong? Enggak tahu, enggak ada orang tahu bayi bisa ngomong. Ya, bayi bisa jawab tuh enggak ada, tapi Jurej itu yakin pasti Allah akan nolong. Karena Allah itu akan menolong orang yang bertakwa dari jalur yang tidak disangka-sangka. Ya. Kadang-kadang kan kita atau jarang dapat pertolongan dari jalur yang disangka-sangka karena kita itu melempeman wonge ya. Kalau orangnya yakin, ah itu baru datang solusi yang tidak disangka-sangka. Kalau kita tuh masih imannya masih tingkatan barangkali, jajal. Ya, jangan disalahkan kalau solusinya itu tidak spektakuler, ya. Nah, kita lanjutkan sejenak. Sejenak apa sepanjang? Sejenak aja ya. Nah, setelah Jurej dengan penuh keyakinan tadi tidak akan ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibarat Nabi Musa itu di belakang Fir'aun udah kelihatan, depan lautan. Inna lamudrakun, kata Bani Israel, ketangkep sudah Musa, wis jelas. Ya. Kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa mengatakan, sungguh aku bersama Rabbku, pasti diberi jalan. Nah, ini kekuatan iman-iman gunung, ya. Iman gunung ya, iman wong pasinggangan ya, Pak? Bukan, ya. Iman kuat dan tinggi besar karena ilmunya mendalam. Karena ilmunya apa? Mendalam. Qala ra'i al-baqar, tiba-tiba bayi itu tadi bilang, "Bapakku penggembala sapi." Semua orang dengar. Semua orang dengar. Itu barakallahu fikum. Namanya apa ini? Mukjizat apa karomah? Karomah. Karomah. Karomah itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada wali Allah yang bukan nabi dan tidak bisa diulangi. Ditakoni maning ya meneng. Ya. Karena bayi ya aslinya tidak bisa bicara. Itu bisa bicara karena Allah ingin menolong Jurej. Ya radhiyallahu taala anhu. Qala al-Malik anaj'al sawma'ataka min dhahab. Kata raja ini mengatakan, apakah engkau berkeinginan berkenan kalau saya bangun lagi rumah ibadahmu ini dari emas? Dari emas. Ya, ini mengingatkan pada khalifah ketika Imam Ahmad ibn Hanbal selesai fitnah khalqil Quran, beliau akan dimuliakan. Gitu kan? Setelah melewati ujian, nam akan dimuliakan. Imam Ahmad mengatakan, dulu ujian agama, sekarang ujian dunia. Ya. Nam khawatir lagi Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Qala la qala min fiddah. Dan emas enggak mau. Oh, ditawari lagi. Baik. Dari perak. Dari perak. La. Ya, terus gimana ini tanggung jawab kami? Kami sudah zalim kepadamu wahai Jurej. Nah, Jurej mengatakan rudduha kama kanat. Sudah dikembalikan seperti sedia kala. Jurej tidak aji mumpung, ya. Mumpung ya, ya. Tawaran tidak datang dua kali. Ini naam memberitahukan kepada kita bahwa Jurej memang benar-benar tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya pertolongan Allah pun tadi spektakuler ya, sangat luar biasa di luar naam yang disangka-sangka, di luar yang disangka-sangka. Tapi sayangnya Jurej ya, rasanya kurang berilmu. Dia tidak bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah radhiyallahu taala anhu. Nah, dia rajin ibadah, tapi kalau itu salat sunnah dibatalkan saja. Dibatalkan apa? Saja. Nah, kalau itu yang wajib baru kita kedepankan ya salatnya ya. Demikian. Dahulu ada salaf rahimahumullah, saya lupa namanya, lagi taklim seperti ini, dipanggil orang tuanya. Pulang. Ya. Pulang. Orang ini langsung taklime break di sit ya gitu. Taklimnya berhenti dulu ya, istirahat. Beliau balik ke rumah. Kon ngempani ayam. Nah, diperintahkan untuk memberi makan ayam, ya udah dikasih makan ayam lagi, datang lagi ke majelis mengajarkan ilmu lagi. Ya, rahimahullahu taala. Nah, ya kadang orang tua kita kan ya, naam seperti itu. Selama tidak keluar dari syariat Allah, kita penuhi. Kita apa? Penuhi. Tapi kalau sudah keluar dari naam syariat Allah Subhanahu wa taala, kita menolak dengan penolakan yang lembut. Dengan penolakan yang lembut. Barakallahu fikum. Ini. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita kaji pada pertemuan malam kali ini. Mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup ya, dan kita dilindungi oleh Allah dari kedurhakaan ya, dari kedurhakaan kepada orang tua kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.